Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillah, jazakumullah. Kita masuk kepada hadis berikutnya daripada kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam bab salatul Idain. Qala al-Maqdisi rahimahullah al-haditsul arba'un ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke-140. An Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, Jundub dan bapaknya Sahabi radhiyallahu anhuma, berkata Jundub, shallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada hari kurban, yakni salat Idul Adha. Thumma khutbah, kemudian setelah salat beliau khutbah. Dan ini merupakan penguat mazhab jumhur yang menyatakan bahwasannya khutbatul Id itu ba'da sholat. Tsumma dzabaha, kemudian setelah itu beliau menyembelih kurban beliau. Akan tetapi tertib seperti ini tentunya bukan menunjukkan keharusan, karena adanya hadis yang beliau menyatakan barang siapa yang ingin mendengar khutbah dipersilahkan, barang siapa yang ingin kemudian bubar dan kemudian langsung menyembelih setelah sholat, maka boleh. Adapun Rasulullah SAW, maka beliau imam dan khatib, sehingga beliau setelah selesai sholat kemudian berkhutbah. Bidayatu waqti dzabah, bagaimana telah lewat awal daripada waktu penyembelihan adalah ba'da sholat, setelah sholat, bukan setelah khutbah. Waqal, kemudian beliau menyatakan, man dhabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha. Barang siapa yang menyembelih kurbannya, menyembelih kambingnya atau binatang yang telah dia persiapkan untuk kurban, sebelum sholat, ini sisi syahidnya, ingin ditekankan di sini bahwasanya waktu dhabah itu adalah ba'da sholat. Fal yadbah ukhra makanaha, hendaknya dia menyembelih kurban yang lain menggantikan kedudukannya. Wa man lam yadbah fal yadbah, adapun yang belum menyembelih maka hendaknya dia menyembelih bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dalam riwayat Muslim konteksnya lebih jelas lagi dari hadis Jundub bin Abdullah. Jundub menyatakan syahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut menyaksikan salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'du an shalla wa farigha min salatihi sallama. Maka tidaklah beliau melakukan sesuatu hingga beliau sholat. Artinya di sana tidak ada iqamah, tidak ada tahiyatul musalla. Ya. Langsung sholat. Wa farigha min salatihi sallam. Dan beliau selesai sholat, kemudian salam. Fa'idha huwa yara lahma adohi. Ini dia sisi kejelasan daripada apa yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Artinya beliau menyampaikan kalimat manda bahwa qoblan yusalli falyadbah ukhra makanaha disebabkan karena hal ini. Beliau melihat lahma adhahi, ada daging-daging binatang kurban. Qad dhubihat qobla an yafugha min salati. Sudah disembelih sebelum beliau selesai sholat. Artinya itu sudah disembelih sebelum waktu sholat tentunya. Sudah terlihat di situ ada daging-daging. Faqala, maka beliau menyatakan man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalliya au nusalliya falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang dia telah menyembelih kurbannya sebelum sholat atau sebelum kami sholat, maka hendaknya dia menyembelih menggantikan daripada kedudukannya dengan sembelihan yang lain. Wa man kana lam yadzbah falyadzbah bismillah. Barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Maka di sini sharih, ya, tegas menyebutkan tentang sebab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Tayyib. Qala syarih Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah Al-Gharib. Yani gharibul hadis atau gharib dalam mufradat hadis. Kata-kata yang sulit dimengerti maknanya dari hadis tersebut. Kalimat Al-Bajali yang pertama. Bi fathil ba wal jim. Ba-nya dan jimnya difathahkan. Bajali. Mansub ila qabilat ila qabilati, yakni nisbah dinisbatkan kepada qabilahnya Junduk. Yakni qabilah Bajilah. Kemudian kalimat falyadbah bismillah ai qailan bismillah. Artinya dia menyembelih dengan mengucapkan kalimat bismillah. Bidalil riwayah falyadbah ala bismillah. Dengan dalil riwayat lain, hendaknya dia menyembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Alasmillah, ini dengan mengucapkan bismillah. Al makna al ijmali. Makna hadis secara global. Ibtada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pada yaumun nahar, yakni pada hari Idul Adha, bisholah. Yang pertama kali adalah sholat. Tummatana bil khutbah. Kemudian setelah itu, yang kedua dengan khutbah. Tummatallasa bil dhabah. Kemudian yang ketiga dengan menyembelih. Wa qala mubinan lahum. Dan beliau bersabda dengan menjelaskan tentang hal tersebut kepada mereka. Kepada para sahabat. Yang maknanya kepada umat. Man dhabaha qabla an yusalliya fa inna dhabihatahu lam tujji. Falyadbah makanaha ukhra. Barang siapa yang telah menyembelih sebelum dia sholat, maka sembelihannya itu belum cukup. Yani dia tidak teranggap sebagai kurban. Falyadbah makanaha ukhra. Hendaknya dia menyembelih yang lain. Menggantikan kedudukan binatang kurban yang telah disembelihnya tadi. Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Adapun yang belum menyembelih, hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Mimma dalla ala masru'iyati hadza tartib. Alladzi la yajzi ghairuhu, yang menunjukkan bahwasanya disyaratkannya tertib ini. Tertibnya maksudnya adalah salat kemudian baru menyembelih. Tidaklah sah selain daripada itu. Kemudian beliau menyatakan wa hadzal hadis adhar wa adal minal hadits alladzi qabla. Dan hadis ini lebih jelas dan lebih menunjukkan daripada hadis yang sebelumnya. Lebih jelas dan lebih menunjukkan akan apa? Bi'tibar dukuli waktu dzabhi. Yani lebih jelas dan lebih menunjukkan akan teranggapnya masuk waktu penyembelihan. Kapan teranggap masuk waktu penyembelihan? Bintihai sholatil id. Dengan selesainya sholat id yang dilakukan oleh orang yang hendak berkurban. Ini sahibul kurban. Telah melaksanakan sholat id. La bi waktu sholat. Bukan waktu penyembelihan itu adalah waktu sholat ban. Kama huwa madhab Syafi'i. Sebagaimana itu madhabnya Al-Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwasanya waktu dzabah wa waktu sholat. Waktu penyembelihan itu adalah waktu sholat. Walaupun belum ditegakkan sholat, sudah masuk waktu sholat, ya, maka itulah waktu dzabah. Itu madhab Syafi'i rahimahullah. Wala binahril imam. Tidak pula waktunya adalah binahril imam. Kama huwa madhab Malik. Ya. Dengan imam sudah mulai menyembelih. Atau sholat yang dimaukan adalah sholatnya imam. Imam di sini adalah al-imam, al-azam dalam artian imam di sini adalah khalifah, sultan, atau kepala negara. Waktu dzabah itu bergantung pada waktu sholatnya imam. Selesai sholat imam, walaupun di tempat kita belum dilaksanakan sholat, tetapi imam, ya, pemerintah pusat, kepala negara, ya, telah melaksanakan sholat, maka itulah waktu dzabah. Ini berdasarkan dohir daripada sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat, ya, apa barang siapa yang menyembelih sebelum sholat kami ini. Nah, ini sholat kami berarti sholatnya imam. Akan tetapi yang rajih dalam perkara ini apa yang disebut di sini, wa innama bintiha is-shalah kama huwa madhabul hanafiyah wal hanabilah. Tetapi masuknya waktu dzabah adalah dengan selesainya sholat di tempat masing-masing. Selesai sholat, pulang segera sembelih. Ini merupakan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kama annal hadis adula ala masyru'iyati dzikr bismillah 'inda dzabah. Sebagaimana pula hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya zikrullah. Beliau tidak menyatakan diwajibkannya. Nanti kita akan sebutkan adanya khilaf dalam masalah ini. Apakah penyebutan zikrillah, bismillah tersebut sekedar masru dalam artian bisa mustahab ataukah sampai pada taraf wajib. Wa makna hadis taqaddama, adapun makna daripada hadis telah lewat. Baik. Faedah daripada hadis ini kita bisa mengambilnya di antaranya yang pertama adalah disyariatkannya memberikan peringatan kepada manusia dan mengajarkan kepada mereka perkara agama atau aturan dalam syariat di saat mereka terjatuh dalam mukhalafah terhadap syariat tersebut. Dan bahwasanya hal tersebut merupakan mas'uliyatul imam. Saat melihat perkara mukhalafah, Rasulullah SAW melihat di situ sudah ada daging kambing yang sudah disembelih, padahal belum ditegakkannya sholat, belum selesai sholat. Beliau selesai sholat melihat hal tersebut, maka beliau kemudian langsung memberikan tanbih, memberikan ta'lim kepada umat. Tentunya ini mas'uliyah bagi siapa saja yang indahu istita'ah wal qudrah. Ya, kemampuan. Terlebih kalau itu adalah imam, pemerintah, penguasa terkait dengan perkara-perkara besar seperti ini. Ini merupakan mas'uliyah bagi para tokoh-tokoh agama. Tidak boleh bagi mereka untuk kemudian diamkan mukhalafah yang terjadi di tengah umat dalam keadaan mereka mampu. Dalam keadaan mereka mampu untuk menyampaikan Tayyib. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah, khilaful ulama. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yakni tentang hukum berkurban bagi orang yang mampu. Zahaba Abu Hanifah wa Malik wa Thawri ila anna al-udhiyah wajibah alal musir. Abu Hanifah, Malik dan Thawri. Abu Hanifah, siapa namanya Abu Hanifah? Siapa yang bisa menjawab? Siapa? An-Nu'man Ibn Thabit. An-Nu'man bin Thabit. Siapa kunyahnya? Afian. An-Nu'man bin Thabit, siapa kunyahnya? Harus konsentrasi ini. Ya. Pertanyaan sangat mudah sekali. Siapa kunyah An-Nu'man bin Thabit? Siapa? Baik, Alfian. Abu Hanifah namanya siapa tadi? Lupa. Sabar kalau baik. Dibantu. Zaifah. Siapa? Kunyahnya Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Hasan. Nah. Imam Malik. Malik ibn Anas. Kunyahnya siapa? Eh? Siapa kunyahnya? Nama imam besar ini. Eh? Yang keras, enggak dengar ini. Eh? Abu Abdullah. Naam, Abu Abdullah. Ats-Tsauri. Siapa yang dimaksudkan di sini? Abu Sa'id Sufyan ibnu Ibnu Sufyan ibnu Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Imam ahli Kufah. Nama imam-imam besar. Abu Hanifah, Malik, Thawri menyatakan bahwasanya udhiyah wajibah alal musir. Hukumnya wajib atas orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kemampuan, ya. Ya qaulihi taala ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Perintah Allah. Fasalli yani salat al-id, Idul Adha. Wanhar, perintah wanhar yani setelah salat Idul Adha. Dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Dan pendapat ini dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tayyib wa dhahab al-jumhur ila annaha sunnah mu'akkadah. Adapun jumhurul ulama berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ibnu Qudamah menyatakan, aktsaru ahli al-ilmi yaraun al-udhiyata sunnatan muakkadatan ghairu wajibatin. Mayoritas ahli al-ilm berpandangan bahwasanya udhiyah itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Ruya dhalika an Abi Bakrin wa Umar wa Bilal wa Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhum. Diriatkan hal demikian dari para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Bilal dan Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhum. Wa bihi qala Suwaid ibn Ghuflah wa Sa'id ibn al-Musayyib wa wa Alqamah wal Aswad wa Atha wa Syafi'i wa Ishaq wa Abu Thawr wa Ibnu al-Mundzir. Kemudian menyebutkan pendapat daripada a'immah dari kalangan tabi'in wa ma ba'dahum yang tadi disebutkan nama-namanya. Tayyib. Mana yang lebih kuat daripada pendapat-pendapat ini? Apakah pendapat jumhurul ulama ataukah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya? Yang berpendapat wajib tidak hanya yang disebutkan di sini ya. Di sana ada Rabi'atul Ra'i. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman Faruh yang lebih dikenal dengan Rabi'atul Ra'i, guru daripada Imam Malik. Juga itu pendapat Al-Auza'i. Al-Auza'i siapa namanya? Al-Imam Al-Auza'i. Siapa namanya? Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr Al-Auza'i. Demikian pula Al-Layth Ibn Sa'ad, Imam Ahlu Mesir, menyatakan wajibah. Dalilnya adalah ayat tadi yang telah disebutkan dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Hurairah, Rasul menyatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Man kana lahu sa'ah, siapa saja yang memiliki keluasan, kelonggaran, memiliki harta, walam yudahi dalam keadaan dia tidak berkorban, pala yakroban namu sholana, maka jangan benar-benar mendekati tempat sholat kami. Pendapat wajib ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan kita tahu Syekhul Islam kalau sudah berbicara tentang satu hukum permasalahan sangat kuat sekali hujahnya. Kita baca penjelasan daripada Syekhul Islam. Beliau menyatakan waqad ja'at al ahadits bil amri biha, dan sungguh telah datang hadis-hadis. Yaitu terdapat hadis-hadis memerintahkan dengannya. Waqad kharaja wujubuha qaulan fi madhab Ahmad wa huwa qaul Abi Hanifah wa ahad al-qaulain fi madhab Malik au zahir madhab Malik. Dan telah keluar akan hukum wajibnya udhiyah satu pendapat dari madhab Imam Ahmad dan juga ucapan daripada Abu Hanifah dan salah satu daripada pendapat Imam Malik atau yang paling tampak daripada madhab Imam Malik. Kemudian beliau menyatakan wa nufatul wujub laisa ma'hum nassun. Adapun yang menafikan orang-orang yang ulama-ulama yang menafikan akan kewajibannya laisa ma'hum nassun, mereka tidak memiliki dalil nas. Fa inna umdatahum qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka umdah mereka semata adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pegangan daripada pendapat jumhur, semata adalah hadis Nabi man arada an yudhiya wa dakhala al-'asr fala ya'khudh min sa'rihi wala min athfari. Barang siapa yang hendak berkorban dan telah masuk 10 awal daripada Dzulhijjah, maka jangan dia mengambil sedikit pun daripada rambutnya, tidak pula kukunya. Kalimat man aroda, siapa yang berkehendak. Qalu, mereka mengatakan wal wajib la yu'allaq bil iroda. Mereka menyatakan, yakni jumhur, kalau itu hukumnya wajib, maka tidak akan dikait dengan siapa yang berkehendak. Ini menunjukkan tidak wajib. Kemudian beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memberikan bantahan dengan bantahan yang cukup panjang. Ya, kalau kita baca di sini akan menghabiskan cukup waktu. Dan inti daripada bantahan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasannya tidak setiap kalimat man aroda, yakni dikaitkan sesuatu dengan iroda, berarti sesuatu itu tidak wajib. Semisal sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aroda al-hajj falyata'ajjal fa innahu qad tadillu dhalah wa ta'ridul hajah. Man aroda al-hajj, barang siapa yang hendak berhaji, itu tidak menunjukkan bahwasanya haji hukumnya sunnah mu'akkadah. Man aroda al-hajj artinya orang yang memiliki kesanggupan untuk haji. Apa hukumnya? Wajib hukumnya. Ya. Hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kesanggupan. Man aradal hajj. Adapun orang tidak memiliki kesanggupan, tidak akan menginginkan untuk ibadah haji. Yang menginginkan ibadah haji, ya orang yang memiliki kesanggupan. Dan hukumnya bagi dia adalah wajib. Tapi Rasul menyatakan, man aradal hajj. Maka sama dengan kalimat tadi. Ya. Sama persis dengan kalimat di dalam hadis tadi. Barang siapa yang hendak yudhi, man aroda an yudhi, barang siapa yang hendak berkorban, maka itu tidak menunjukkan akan hukum daripada berkorban bukan wajib. Terlebih banyak hadis-hadis yang memerintahkan. Bahkan yang paling tegas adalah hadis yang dibawakan oleh pendapat yang mewajibkan tadi. Barang siapa yang memiliki kelonggaran, maka nalahu sa'ah walam yutahi fala yaqrabanna musalla. Orang yang memiliki kelonggaran harta, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan dia sekali-kali mendekati salat kami, tempat salat kami. Tidaklah kalimat ini diucapkan melainkan pada perkara yang hukumnya wajib. Juga Syekhul Islam di antara yang beliau sebutkan sebagai dalil bahwasannya iradah tidak menunjukkan kemudian maknanya sunnah adalah kalimat di dalam Al-Qur'an, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa aminkum ayyastaqim. Apa hukumnya istiqomah? Ya, wajib hukumnya. Tetapi Allah menyebutkan liman syaa aminkum, bagi siapa saja yang berkehendak di antara kalian. Apakah hukumnya sunnah muakkadah begitu? Istiqomah? Lah, hukumnya wajib. Sehingga ini sangat kuat sekali argumentasi yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Man arada an yudhi sama mirip dengan kalimat man aradal hajj. Sehingga kewajiban tersebut karena kewajibannya adalah diikat dengan istitoah. Sehingga kalimatnya adalah man aroda. Tetapi itu adalah wajib bagi yang memiliki kesanggupan. Sama seperti man aradal hajj tadi. Hadis man kana lahu sa'ah walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ibnul Jauzi menyatakan hadis Ibnu Majah rijaluhu kulluhum rijalu sahihain illa Abdullah Ibnu Ayyash fa'innahu min afradi muslim. Hadis Ibnu Majah rijalnya semuanya adalah rijal sahihain kecuali Abdullah bin Ayyash, dia merupakan rijal muslim, dinukil oleh Zailai, mungkin di dalam Nasbur Royah. Az-Zailai punya kitab Takhrid Nasbur Royah. Ibnu Hajar juga menyatakan demikian. Ibnu Hajar menyatakan akhraja Ibnu Majah wa Ahmad wa rijaluhu thiqat, lakin ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Ahmad dan rawi-rawinya terpercaya. Hanya saja diperselisihkan akan marfu atau mauqufnya. Apakah itu sabda Nabi ataukah ucapan Abu Hurairah? Diperselisihkan dari sisi itu. Adapun dari sisi kesesuaian, maka itu adalah hadis yang sahih. Imma sahih marfu wa imma sahih mauquf. Begitu. Kemudian Ibnu Hajar merujukkan yang mauquf. Wal mauquf asbah bisawab. Dan mauquf, yakni itu adalah ucapan Abu Hurairah, itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Qalahu At-Tahawi wa ghairuhu. Ini diucapkan oleh At-Tahawi dan yang lainnya. Demikian pula Syaikh Al-Albani rahimahullah. Beliau menyatakan rawahu Al-Hakim marfu'an hakada wa shahahahu wa mauqufan. Diriwayatkan oleh Al-Hakim secara marfu' demikian dan disahihkan oleh Al-Hakim. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim pula secara mauquf. Wa la'allahu asbah, kata Al-Albani rahimahullah, dan bisa jadi yang mauquf itulah yang lebih tepat. Dan tentunya pendapat yang menyatakan bahwasannya tidak sampai pada derajat apa namanya tadi, wajib, di samping bedel dengan kalimat man aroda an yudhi tadi, dengan disandarkan kepada irodah, juga banyak di kalangan mereka yang mendhaifkan hadis ini. Ya, ini mendhaifkan secara marfu. Sehingga itu hanya sekedar ucapan sahabi mauquf. Dan ucapan sahabi bukan hujjah. Hujjah adalah ucapan Rasul. Akan tetapi tentunya pendapat ini yang tadi disebutkan ya, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalimat irodah, man aroda an yudhi, ini tidak bisa memalingkan pada perintah-perintah. Selain daripada hadis yang tadi yang diperselisihkan apakah itu marfu ataukah mauquf, terlepas daripada itu. Ya. Hatta katakanlah itu adalah sesuatu yang mauquf, maka dalam konteks perkara berbicara tentang masalah perkara seperti ini sampai pada taraf menghalangi orang dari mendekati musola, tentu itu perkara yang besar. Ya. Kalau tidak dihukumi sesuatu tersebut, katakanlah dia tidak marfu secara hakiki, maka dia itu marfu hukmi, ya marfu maknawi. Kenapa? Karena Abu Hurairah tentunya tidak akan kemudian Allah alam besok selancang itu untuk mengatakan jangan mendekati sholat-sholat kami atau tempat-tempat sholat kami. Ya, kecuali dari Rasul SAW. Wallahu alam besok. Sehingga dengan ini pendapat daripada yang menyatakan wajib itu sangat kuat. Sangat kuat. Pendapat yang menyatakan wajib itu sangat kuat. Sehingga Asy-Syaikh Al-Basta menyatakan wal aula adamu tarkiha, yang lebih utama untuk jangan ditinggalkan. Bagi orang yang memiliki kemampuan, jangan ditinggalkan yang namanya kurban. Bagi yang punya kemampuan. Bahkan kalau bisa ya kita usahakan, ya. Kita usahakan dalam artian kita nabung. Usahakan, ya. Mungkin dalam setiap bulannya ya, disisihkan 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Itu kalau sudah 1 tahun berapa juta itu? 1,2 juta. Belum dapat kambing, Ustaz. Ya sudah, tahun kedua. 2 tahun sekali. Bisa, masih. Ya. Selama kita ada niat yang kuat, maka akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. 1 bulan 50 ribu, 50 ribu. Nanti dalam 4 tahun sudah bisa berkurban sekali. Tapi kalau tidak pernah untuk berazam dan tidak ada usaha ke sana, ya tentunya akan sulit ya, untuk bisa berkorban. Bahkan orang yang punya kelonggaran pun juga ya terkadang bakhil dalam perkara seperti ini. Wal aula adamu tarkiha, beliau tidak menjajam hukumnya adalah bersama dengan pendapat yang mewajibkan. Tetapi beliau mengisyaratkan bahwa pendapat yang mewajibkan itu sangat kuat begitu. Pendapat tersebut bukan pendapat yang remeh. Maka yang lebih utama adalah ada mutarkiha liman qadara 'alaiha. Jangan ditinggalkan bagi orang yang mampu. Kalau mampu, kenapa kok ditinggalkan? Ini ibadah yang besar. Ibadah maliyah yang paling besar mungkin bisa dikatakan adalah ini. Berkorban. Di'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa saja yang memiliki kelonggaran kemudian dia tidak berkorban, maka janganlah dia benar-benar ya, dengan non taukid ya, jangan mendekati tempat-tempat sholat kami. Dan akhirnya Syekh Al-Basam pun mensuaikan hadis ini karena beliau dengan sifatul jazm. Ya anak Nabi, kola. Nabi SAW bersabda. Berarti beliau akhirnya juga mensahihkan daripada hadis ini. Yamsi ma'abni temiyah. Wallahu'alam bisawab. Tayyib. Kemudian kalimat falyabbah bismillah. Apa hukum tasmiyah terhadap dzabihah, terhadap sembelihan? Sembelihan secara umum ya, baik sembelihan kurban maupun yang selainnya. Jumhurul ulama menyatakan hukumnya sunnah. Ini pendapat jumhur ya. Dinukil dan disebutkan oleh Ibnul Mulaqin bahwa jumhurul ulama menyatakan hukumnya sunnah. Sembelihan selama yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlul kitab, maka sembelihan itu halal. Selama yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahlul kitab, maka sembelihan itu halal. Walaupun tidak dengan bismillah, walaupun tidak bismillah indal jumhur. Kita belum berbicara khilaf tersebut mana yang rajih. Sekarang kita baru berbicara tentang pendapat-pendapat yang ada. Jumhur berpendapat dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil laham la nadri adzakaru ismallahi alaihi amla. Wahai Rasul, sesungguhnya orang-orang datang kepada kami membawa daging. Kami tidak tahu mereka ini menyebut nama Allah ataukah tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Samullah alaihi wa kulu." Ya kalian yang mengucapkan bismillahnya di saat makan itu. Baru kemudian kalian makan. Yang datang kepada Aisyah adalah muslimin. Tidak tahu ini muslimin, mereka datang dengan membawa daging, apakah menyembelihnya dengan bismillah atau tidak. Mungkin ada qarinah hum hudatsa ahdin bil kufur, baru saja keluar dari kekufuran ya. Mungkin sehingga Aisyah menanyakannya kepada Rasul. Ya Rasul, ini orang-orang datang kepada kita ini bawa daging-daging. Kita tidak tahu mereka bismillah apa enggak ini menyembelihnya. Maka beliau menyatakan, kalian samullah, kalian sebutkan nama Allah di saat makan. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hanya saja kaitannya dengan perkara ini, jumhurul ulama memberikan rincian. Tidak secara mutlak begitu, tetapi memberikan apa rincian. Apabila dia meninggalkan tasmiyah dengan sengaja, maka tidak boleh dimakan dagingnya. Sengaja dia. Kenapa? Karena secara asal seorang muslim itu dia menyembelih dengan bismillah. Hatta awamun nas. Seawam-awamnya orang kalau menyembelih sudah otomatis dia bismillah. Kalau dia muslim. Ya. Yulah minadin diturur. Sehingga dari sisi ini, apabila seseorang kok dia dengan sengaja ya tidak mengucapkan bismillah, maka sembelihannya jangan dimakan. Tapi kalau dia lupa, dia lupa, apakah dengan bismillah ataukah tidak, dalam keadaan seperti ini, maka tidak kemudian dibuang dagingnya. Jumhur ulama yang mengatakan intarokaha nisyanan la yadur wa intarokaha amdan la tahil. Jika dia meninggalkan tasmiyah disebabkan karena kelupaan, la yadur, tidak mengapa, tidak ada madharat terhadap dagingnya. Wa intarokaha amdan, tetapi kalau dia amdan, yakni dengan sengaja meninggalkannya, la tahil, maka dhabihahnya tidak halal. Karenanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya menyatakan bab at-tasmiyatu 'ala dhabihah wa man taraka muta'ammidan. Bab mengucapkan bismillah terhadap hewan sembelihan dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja, meninggalkan tasmiyah dengan sengaja. Ini berbeda hukumnya. Qala Ibnu Abbasin, berkata Ibnu Abbas, ini dalam Sahih Bukhari ya. Qala Ibnu Abbasin, man nasiya fala ba'sa. Barang siapa yang lupa maka tidak mengapa. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa la ta'kulu mimma lam yudkarismullahi 'alaihi wa innahu la fisqun. Ini dalil daripada yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, ayat di dalam Al-Qur'an, wa la ta'kulu mimma lam yudkarismullahi 'alaihi. Dan jangan kalian makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Wa innahu lafisqun, dan itu adalah kefasikan. Sisi pendalilannya di mana? Itu justru melarang untuk memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Kok malah jadi dalil kalau orang lupa tidak mengapa? Ibnu Abbas, Turjumanul Quran, sangat dalam sekali pemahamannya terhadap Al-Quran. Beliau menyatakan wan nasi la yusamma fasiqon. Dan orang lupa tidak disebut fasik. Di mana Allah menyatakan wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullah 'alaihi, yakni tidak disebut nama Allah dengan sengaja. Itu kefasikan. Adapun orang yang lupa, dia tidak dikatakan fasik. Lupa. Mau dikatakan bagaimana? Lupa. Sedangkan dia seorang muslim. Sehingga dengan itu sembelihannya karena kelupaan membaca dan itu bukan kebiasaan dia, qadarullah lupa, maka sembelihan tersebut halal. Ibnu Jarir atau Bari menyatakan man harrama dhabihatan nasi faqad kharaja min qaul jami'il hujjah. Barang siapa yang mengharamkan sembelihan orang yang tidak mengucapkan bismillah karena lupa, faqad kharaja min qaul jami'il hujjah, sungguh dia telah keluar dari ucapan seluruh ibadah hujjah. Wa khalafal khabar ats-tsabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, dan menyelisih berita yang tsabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hal tersebut. Ini mengisyaratkan pada hadis Aisyah tadi yang dikeluarkan oleh Bukhari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya, terkait dengan permasalahan ini. Jadi ada yang menyatakan bahwasannya mustahab. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ya, itu jika ditinggalkan karena sengaja, ya, mustahab itu sudah ada yang mengatakan bahwa hukumnya hanya mustahab saja. Selama dia muslim maka sembelihannya halal, itu ada. Pendapat tersebut ada. Dan itu disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Panjang juga kalimat-kalimatnya. Al-Muhim di situ, Ibn Abdul Bar pun memberikan gambaran dan hujah yang cukup kuat kenapa dikatakan mustahab. Kemudian pendapat yang kedua, dan itu dinisbatkan kepada pendapat jumhur ulama, yakni memberikan rincian apabila seorang muslim tadi dengan sengaja, maka itu kufasikan. Dan itu masuk dalam kalimat tadi firman Allah Ta'ala. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka tidak halal. Tetapi kalau tidak dengan sengaja karena lupa, maka itu bukan kefasikan. Sehingga tidak masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan pendapat yang berikutnya adalah menyatakan bahwa bismillah itu hukumnya wajib. Dan kalau seseorang tidak mengucapkannya, ya, atau diketahui bahwasannya binatang tersebut disembelih tanpa bismillah, walaupun seorang muslim, maka tidak boleh dimakan sembelihannya, walaupun lupa. Walaupun karena lupa. Berdasarkan daripada ayat di dalam Al-Quran, fakulu mimma dzukirasmullah alaihi, maka makanlah dari apa-apa yang disebut nama Allah padanya. Ya, tidak disebut nama Allah, jangan kalian makan. Demikian pula, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukirasmullah alaihi, kenapa kalian tidak makan sesuatu yang disebut nama Allah padanya. Ini berarti kalau sesuatu itu disebut nama Allah, halal. Kalau tidak, tidak halal. Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih, jangan kalian makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Dan di dalam Sahihain Rasul menyatakan, ma anharaddam wa dzukirasmullah alaih fakulu, apa saja yang bisa untuk mengalirkan darah, pisau yang tajam, dan disebut padanya nama Allah, maka makanlah. Apa saja yang bisa mengalirkan darah itu tidak hanya mesti pisau dari logam. Apa saja. Ya, kecuali dua. Kecuali dua. Al-dhufar wal-idham. Kuku dan tulang. Kalau pisau terbuat dari tulang, maka tidak halal penyembelihan dengannya. Atau terbuat penyembelih dengan kuku harimau. Ya, walaupun tajam, tapi dia tidak halal penyembelihan dengannya. Di situ Rasulullah menyatakan apa saja yang bisa mengalirkan darah, wa dzukirasmullah alaihi, dan disebut nama Allah padanya, fakulu, maka makanlah. Dan lebih tegas lagi hadis Rasulullah SAW menyatakan, idza arsalta kalbak almuallam wa dzakarta smallah fakul, jika engkau melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dan kamu mengucapkan nama Allah di saat melepasnya. Ya. Ini menjadi seolah-olah menjadi syarat. Wa in khalata kalbaka kilaban akhar fala ta'kul. Nah, kalau kemudian ternyata setelah sampai di tempat anjing yang dilepas tadi, di situ ada binatang buruan yang sudah diterkam oleh anjing kita, ternyata di situ ada dua anjing, anjing yang lain juga. Nah, kan kita tidak tahu yang menerkam ini tadi anjing kita atau anjing yang lain. Maka tidak boleh dimakan. Kita tidak tahu apakah bismillah atau tidak ini si anjing ini dilepaskannya tadi, kan begitu. Sehingga dari sisi ini juga pendapat yang tentunya sangat kuat sekali mengatakan harus dengan bismillah. Enggak, ya enggak. Nah, jadi pendapat dalam permasalahan ini cukup kuat. Ya, dari apa yang disebutkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, tentunya dalam masalah seperti ini kita membawa kepada yang paling hati-hati, ya, yang paling ikhtiar dalam perkara-perkara seperti ini. Adapun kalau sesuatu datang kepada kita, ya, kita berada di tengah-tengah muslimin, apalagi yang datang membawa kepada kita adalah saudara kita muslim, maka jangan ragu-ragu sudah. Atau kita hidup di tengah-tengah muslimin, di situ ada yang buat bakso, ada yang buat mie ayam, ada yang buat ini, buat itu. Itu bakso daging apa ya? Nah, yang seperti ini juga tidak perlu untuk ditanyakan, Pak, daging nopo niku, Pak? Tidak perlu. Muslim, kita tahu dia muslim. Hidup di tengah-tengah muslimin. Ya. Maka secara asal, sampai kemudian asal ini bergeser dengan al-yakin. Ya. Tidak hanya sekedar kila wakola, tetapi al-yakin. Berita mutawatir kepada kita, sampai kepada kita bahwa bakso yang sana itu, ya, daging tikus, misal, daging anjing. Misal, ini contoh saja. Kalau daging yang sebelah sana, itu sapi turu. Yang sana, wedhus balap. Nah, yang seperti ini, kalau ada berita-berita seperti ini mutawatir kepada kita, ya tentunya kita tinggalkan. Ya. Karena akan membawa kepada syubhat. Modus balap yo. Anjing. Sapi turu. Apa sapi turu? Al-muhim itu istilah-istilah yang ma'ruf ya. Di antara ya, masyarakat. Tentunya masyarakat kita. Wallahu musta'an. Naktabi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.